بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، ini adalah pertemuan yang kedua, majelis yang kedua, pembahasan tentang istiqamah di masa fitnah. Kali ini yang akan kita bahas adalah penjelasan lebih rinci, lebih lanjut tentang upaya-upaya menggapai keistiqamahan di masa fitnah. Pada majlis yang lalu disinggung satu poin, upaya untuk istiqamah, menggapai keistiqomahan di masa fitnah, yaitu menjauh dari fitnah dan meninggalkan para fatanin ahlul fitnah. Sekarang kita sebutkan poin-poin yang berikutnya, cukup banyak walaupun tidak semuanya. Upaya-upaya syar'i yang dengan itu insyaAllah bitaufiqillah wa ma'unatihi seorang hamba bisa kokoh, tegar, istiqamah di masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah. Poin yang berikutnya ialah menanamkan dalam jiwa kita masing-masing Adamul wuhsyah biqillati salikin, supaya tidak merasa ngeri, tidak merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan sunnah ini. Ini perlu ditanamkan semenjak dini di hati sanubari kita yang paling dalam. Ketahuilah, sunnatullah pada hamba-hambanya, orang-orang yang menempuh jalan sunnah, orang-orang yang menapaki siratul mustaqim, menapaki al-haq, qalil, gharib, sedikit, dan aneh. Sunnatullah pada hamba-hambanya adalah mayoritas mereka terfitnah. Kebanyakan mereka tersesat dari jalan, Kebanyakan mereka menyimpang dari kebenaran. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 103 menegaskan hal ini. Allah mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan orang-orang itu mukmin walaupun engkau wahai Nabi bersungguh-sungguh berambisi untuk mendakwai mereka. Sunnatullah. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu kali pernah keluar menemui kami. Beliau bersabda menceritakan dalam sabdanya, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepada aku umat-umat sebelum kalian. Faja'ala yamurun nabiyyu ma'ahu rajul. Wan-nabiyyu ma'ahu rajulani. Wan-nabiyyu ma'ahu rahtu. Wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Maka ada seorang nabi yang berjalan diikuti satu orang saja. Ada nabi, seorang nabi yang lain bersama dia hanya dua orang saja. Ada pula seorang nabi bersamanya rohtun, jumlah 3-9. Dan ada pula seorang nabi tidak ada seorang pun yang bersama dengannya. Ini menunjukkan barakallahu fikum sunnatullah pada hamba-hambanya yang bersama dengan ahlul haq yang tetap di atas al-haq sedikit. Apalagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Beliau mengatakan badal islamu ghariba wa sayaudu kama badaa ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing. Asing di atas sunnah. Oleh karena itulah sebagian salaf pernah menyatakan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata sebagian salaf, alaika bi tariqil haq wa la tastauhish bi qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathatil halikin. Wajib atas kamu untuk menapaki, menelusuri jalan kebenaran. Dan kamu jangan merasa takut, jangan merasa ngeri dengan sedikitnya orang-orang yang menempuhnya. Dan hati-hati kamu dari jalur kebatilan, hati-hati kamu dari jalan kebatilan. Dan kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Ini perkara penting yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Supaya kita tabah, supaya kita tegar, supaya kita kokoh, tangguh menghadapi masa-masa penuh dengan fitnah di akhir zaman seperti sekarang ini. Menghadapi ragam fitnah yang terjadi. Tanamkan satu ini, supaya kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin tabah. Dan yang terpenting adalah kita di atas sunnah. Kita di atas al-haq. kita menapaki jalannya para anbiya wal mursalin, menapaki jalan Nabi kita Muhammad SAW, menapaki jalannya salafun salih. Pahalanya besar, tuba lil ghuraba. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam buku beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan fa ahlul islami fin nasi ghuraba, kaum muslimin ahlul islam di tengah-tengah umat manusia itu orang yang asing dengan keislamannya. Wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba, dan orang-orang yang mukmin yang beriman di tengah-tengah kaum muslimin pada umumnya juga orang yang asing. Asing di tengah-tengah kaum muslimin dengan keimanannya, dengan akidahnya yang benar. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba, dan para ulama ahlul ilmi di kalangan orang-orang yang mukmin juga orang asing. Dari kalangan mukminin tidak banyak yang menjadi para ulama, yang menjadi ahlul ilmi. Tidak banyak yang mereka fokus dengan ilmu. Gharib. Wa ahlus sunnati alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah fahumul ghuraba. Juga ahlus sunnah yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah, bid'ah dan hawa nafsu, itu juga ghuraba, orang-orang yang asing. Asing dengan sunnahnya, tidak terpengaruh dengan ragam bid'ah dan hawa nafsu yang ada. Wada'una ilaiha as-sabiruna ala adhal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Dan orang-orang yang mendakwahkan sunnah, orang-orang yang sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan pihak-pihak yang menyelisihi, mereka lebih dahsyat lagi keterasingannya. Belum mengatakan di akhir kalimat kata-kata yang menghibur. Belum mengatakan walakinna haula'i hum ahlullahi haqqa fala ghurbata 'alaihim. Tetapi mereka semua tadi, orang-orang terasing tadi, merekalah ahlinya Allah yang sesungguhnya. Maka enggak ada keterasingan atas mereka. Secara hati, secara prinsip, mereka tidak merasa asing dikarenakan mereka adalah ahlinya Allah Azza wa Jal. Ahlullah wa khasatuh, orang-orang khusus di sisi Allah Azza wa Jal. Mereka tidak merasa asing dikarenakan mereka di atas sunnah, di atas manhaj salaf alal haq. Walaupun secara fisik, secara kondisi keseharian, di tengah-tengah masyarakat aneh, asing. Tanamkan ini semua pada jiwa kita masing-masing, kita mengejar keutamaan para ghuraba di atas sunnah di masa-masa seperti ini. Ini yang akan membuat kita semakin kokoh. Ya, berisiko, ada sebuah konsekuensi, tetapi jalan inilah yang terbaik. Jalan penuh keutamaan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, ditemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafun salihin, ditempuh oleh para immatul huda rabbaniyin sampai hari ini sampai yaumul qiyamah nanti. Bergabunglah bersama dengan mereka. Jangan terpisahkan dari mereka. Jangan merasa ngeri dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Tetap di atasnya, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa yang menyimpang dari al-haq ini. Wallahul musta'an. Yang berikutnya, Upaya berikutnya adalah sidqu fi talabi tsabat. As-sidqu fi talabi tsabat, harus jujur dalam mencari keistiqomahan, keteguhan, ketegaran. Jadi istiqomah itu dicari, diupayakan. Bukan kita berpangku tangan diam menunggu istiqomah. Tidak, tetapi kita ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya mencari, menuntut keistiqomahan, ketegaran dalam beragama ini. Dan lebih daripada dituntut jujur. As-sidqu. As-sidqu fi talabi tsabat. Jujur di dalam mencari keistiqomahan. Betul-betul yang dia cari itu ridhonya Allah, wajahnya Allah Azza wa Jal. Tidak ada tendensi duniawi, tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi. Betul-betul yang dia cari ridhonya Allah Azza wa Jal. Betul-betul yang dia cari pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Keselamatan dirinya, dunia, dan yaumul qiyamah nanti. Istiqomahnya jujur. Dengan kejujuran inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepadanya, membimbing dia kepada semua amal kebajikan, dan ujungnya nanti akan membimbing dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Lafadznya umum dalam semua hal, ucapan, perbuatan, berakidah, beribadah, bermuamalah, berdakwah, termasuk di dalamnya jujur di dalam keistiqomahannya, jujur dalam mencari keistiqomahannya. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Jujur itu akan membimbing pelakunya kepada al-bir. Al-bir semua bentuk kebaikan dan kebajikan dalam Islam. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Al-bir membimbing pelakunya kepada al-jannah. Wa innar rajul la yasduq wa yatahara as-sidqa hatta yuktaba inallahi siddiqa. Dan sungguh orang itu jujur, dan terus dia berupaya untuk senantiasa jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang jujur. Barakallahu fikum. Yakini itu. Dengan sifat kejujuran yang sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam, lahir batinnya sama, dia akan terbimbing kepada semua amal kebaikan. Itu kunci keistiqomahan di situ. Dia akan bisa selalu di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, amal saleh. Ujungnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man shadaqallaha shadaqahullah. Siapa saja yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan jujur kepadanya. Akan diberikan pahalanya, balasannya, keutamaan-keutamaannya. Kita resapi sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Syaddad ibn al-Had. Ada seseorang A'rabi dari Arab, dari pedalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul. Dia mengatakan, "Uhajiru ma'ak." Aku akan berhijrah bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun memberikan wasiat kepada sebagian sahabatnya untuk memperhatikan A'rabi tadi. Perhatikan dia. Pada suatu kali ada ghazwah peperangan. Dan muslimin menang, mendapatkan ghanimah. Berupa tawanan-tawanan perang, sabaya. Maka Rasul pun membagi ghanimah tadi, belum memberikan kepada para sahabat apa yang menjadi bagian mereka, dan Rasul pun memberikan bagian untuk A'rabi tadi. A'rabi tadi dalam peperangan tersebut tugasnya untuk merawat dan menjaga hewan-hewan tunggangan mereka. Ketika dia datang, mereka pun menyerahkan bagiannya kepada dia. Ini bagian kamu, ghanimah perang. Dia mengatakan, mahada, apa ini? Mereka mengatakan, qismun qasamahu lakan Nabi SAW. Bagian, bagian kamu. Tadi Rasul membagikan untuk kamu. Ini bagian kamu dari Rasulullah SAW. Dia pun mengambil bagian tadi, lalu membawanya datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, mahadha, apa ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, qasamtuhu laka, aku bagikan untuk kamu. Itu bagian kamu dari peperangan ini, dari ghanimah ini. Qala, dia mengatakan kepada sang Arabi, ma'ala hadha ittaba'tuk. Tidak di atas perkara ini aku ikut sama kamu. Bukan karena ingin mendapatkan hal ini, dunia ini, ghanimah ini aku ikut sama engkau. Walakinni ittaba'tuka ala an urma ilaha huna wa afsal ila halqihi bisahmin fa'amut fa'adkhul al-jannah. Tetapi aku mengikuti engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah supaya aku nanti dipanah tepat mengenai ini, dia menunjuk ke tenggorokannya, lalu saya mati dan aku masuk surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, in tasdukillah yasdukka. Ini kata-kata yang sangat penting. Kalau kamu jujur kepada Allah dengan ucapan kamu tadi, Allah akan jujur kepada kamu. Maknanya kalau kamu betul-betul jujur menginginkan mati syahid di medan perang, di medan laga, dengan jujur, pasti kamu akan dikasih. Allah akan jujur kepada engkau, akan memberikan kepada kamu anugerah mati syahid. Kata sang rawi, maka mereka pun berdiam sejenak, kemudian bangkit lagi untuk perang melawan musuh. Ada peperangan berikutnya. Tiba-tiba laki-laki itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar ada anak panah yang menimpa persis seperti yang dia tunjuk mengenai tenggorokan dia. Maka Rasulullah SAW bertanya, ahuahu, apakah ini orangnya, betul ini orangnya, sang Arabi tadi? Qalu na'am. Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sadaqallaha fa sadaqahu. Dia jujur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun jujur kepadanya. Rasul pun mengkafani dia dengan jubah beliau. Ini penghormatan yang luar biasa. Rasul mengkafani dia di dalam jubahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditaruh di depan dan beliau memasukkan jenazahnya. Di antara doa yang beliau panjatkan untuk Arabi tadi, Rasul mengatakan, Allahumma hadza 'abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahida. Ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, ini adalah hambamu. Dia keluar untuk berhijrah di jalanmu. Kemudian dia terbunuh sebagai orang yang syahid. Maka aku sebagai saksi atas dirinya. Itu luar biasa. Yang menjadi pembahasan kita, sabda Rasul tadi, in tasdukillaha yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Yang sekarang, ini hadis makomnya makom jihad. Tapi lafadznya umum, meliputi semua hal yang berkaitan dengan agama ini. Kalau kamu jujur untuk istiqomah, kalau kamu jujur dalam mencari upaya keistiqomahan, jujur untuk sabat ala sunnah, betul-betul dari hati yang paling dalam, tidak ada kedustaan, tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase, tidak ada makar, tidak ada kepentingan pribadi atau duniawi. Jujur kamu dalam mencari syahada ini, dalam mencari sabat ini, sodakoka, Allah pasti akan jujur kepada kamu. Allah pasti akan meneguhkan hatimu, meneguhkan agamamu, menjadi orang yang istiqomah ala sunnah, sabat ala sunnah, dengan taufik dan hidayah dari Allah semata. Sadaqaka. Barakallahu fikum. Maka ini perkara penting yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Bukan semata-mata kita mencari keistiqomahan. Itu perkara yang harus. Ikhtiar kita di situ. Tapi satu poin penting yang perlu untuk ditanamkan dalam hati yang paling dalam. Kunci keberhasilan. Sidqun. Jujur. Di antara caranya penuh keikhlasan ya kawan. Jujur itu buah keikhlasan. Betul-betul murni, betul-betul tulus kita dalam menapaki al-haq ini, dalam menapaki sunnah ini. Tulus kita, jujur kita di dalam menggapai upaya keistiqomahan-keistiqomahan tadi. Tadi tidak ada kedustaan. Tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada konspirasi, tidak ada tendensi wala pribadi atau duniawi yang diharapkan betul-betul taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla semata, yang diharapkan keselamatan dunia akhirat semata, yang diharapkan pahala ridhonya Allah semata. Dengan jujur, buahnya akan nampak. Allah akan jujur kepada kita semuanya, diberi keistiqomahan, diberi sabat ala sunnah. Barakallahu fikum. Fakullu man sadaqallaha sadaqahullah. Itu kuncinya. Siapa saja yang jujur kepada Allah Azza wa Jal, Allah pun akan jujur kepadanya. Nah, babnya syahadah. Tapi ini umum. Untuk syahada, mati syahid, dan juga untuk istiqamah. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Salih bin Hunayf, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bi sidqin" بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Barang siapa yang memohon kepada Allah syahadah, memohon kepada Allah mati syahid dengan kejujuran, dengan jujur dia memohon itu, maka Allah akan sampaikan dia kepada manzilahnya para syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Bisidqin. Maka begitu pula siapa saja yang memohon kepada Allah thabat, istiqamah ala sunnah, bisidqin. Dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. dengan sepenuh hati dia memohon kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, taufik kepada Allah, keistiqomahan kepada Allah dengan jujur, pasti Allah akan memberikan anugerah kepada dia keistiqomahan sahabat al-sunnah, walaupun kondisinya sengeri apapun, segenting apapun, Allah akan selamatkan dia. Nah, di yaumul qiyamah nanti pun juga demikian. Jujur inilah akan menyelamatkan yang bermanfaat bagi umat manusia. Yauma yanfa'us shadiqina shidquhum. Pada hari bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, jujurnya mereka. Di sisi yang lain, jujur itu ketenangan, kedamaian, ketentraman. Jiwa merasa damai, merasa tenang, merasa tentram dengan sunnah, dengan manhaj salaf. Tidak ada keraguan, tidak ada kegoncangan, tidak ada kekhawatiran sedikitpun. Itu ada dalam hati yang paling dalam. Nah, ini upaya kita mewujudkan jujur tadi. Barakallahu fikum. As-sidqu fi talabi tsabat. Barakallahu fikum. Upaya berikutnya. Upaya berikutnya barakallahu fikum adalah tilawatul Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Ini diantara upaya untuk kita senantiasa di atas keistiqomahan. Al-Quran kalamullah. Al-Quran sumber kebahagiaan. Al-Quran sumber keselamatan. Al-Quran adalah aslu madati thabati wa masdaruhu. Sumber keteguhan. Barakallahu fikum. Membaca Al-Quran termasuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan jiwa mereka merasa tuma'ninah, tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah jiwa akan tentram, akan tenang. Tuma'ninatul qalbi itu sabat, keteguhan. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nahl ayat yang ke-102 terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Ruhul Qudus Jibril dari Rabbmu dengan benar, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan, mengokohkan orang-orang beriman sebagai hidayah, petunjuk, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Di antara fungsi Al-Quran, tathbit, mengokohkan hati, jiwa kaum mukminin. Juga Allah mengatakan dalam Al-Furqan ayat yang ke-32. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرْتَلْنَهُ تَرْتِيلًا. Dan berkatalah orang-orang kafir itu, kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Kenapa diturunkan secara perlahan, berangsur-angsur? Kadzalik, demikian itulah kata Allah, kami turunkan Quran secara berangsur-angsur, mufarraqan, tidak sekaligus. Fungsinya adalah linuthabbita bihi fuadak, dengan itu kami akan meneguhkan hatimu wahai Rasulullah SAW. Dan kami baca Quran dengan tartil, dengan sebenar tartil. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Quran Masdar ats-tsabat, sumber keteguhan, sumber keistiqomahan. Nah, itu dengan cara dibaca. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jangan sampai kosong waktu kamu dengan Al-Qur'anul Karim, baca satu lembar, dua lembar, satu juz, dua juz dalam sehari. Khatam dalam sepekan, 10 hari, setengah bulan, satu bulan. Terus jangan sampai lepas dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim, tadabbur. Kamu tadabburi bacaan kamu, pahami makna-maknanya. Dan yang terpenting, kamu amalkan isi kandungannya. Nah, ada sebuah athar datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, takaffarallahu liman qara'al qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan sesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan apabila datang pada kamu dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan sesat di dunia, tidak akan sengsara di yaumul qiyamah nanti. Ini ayat ditafsirkan sama Ibnu Abbas dengan kalimat di atas. Keutamaan besar bagi yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, disebutkan dalam bukunya Madharus Salikin, tentang Al-Qur'anul Karim ini. Laisa syai'un anfa'a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi aqrab ila najatihi min tadabbur Qur'an wa itad ta'ammul wa jama'a fihi al-fikra 'ala ma'ani ayatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hamba dalam kehidupan dunianya atau akhirnya nanti, dan yang lebih dekat kepada keselamatan dia melebihi tadabbur Al-Quran. Dan terus menerus berkesinambungan, mentaamul, mencermati, menghayati Al-Quran. Dia mengumpulkan segenap pikirannya untuk memahami makna-makna ayat Quran. Panjang belum menerangkan tentang masalah ini. Mengapa, betapa pentingnya ini semua. Sebab hamba tadi meraih kemanfaatan dunia akhirat. Sebab hamba tadi mendapatkan keselamatan dunia akhirat dengan Al-Quranul Karim. Karena fitnah azakumullah, di masa-masa fitnah, di masa-masa akhir zaman seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, waktu yang paling bagus adalah waktu-waktu di mana kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca kalamnya, dengan membaca kalamu, kalamullah itu barakah wa ta'ala. Sempatkan waktu, beri waktu untuk ini, ba'da subuh, wala ba'da zuhur, wala ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya. Bikin program, bikin target untuk membaca Al-Quranul Karim dalam sehari, seberapa juz, setengah juz, satu juz. Bikin target untuk bisa menghatamkan Al-Quranul Karim dalam sepekan, 10 hari, setengah bulan, sebulan sekali khatam Al-Quran. Wahagala. Terus bersama dengan kalamullah. Terus barakallahu fikum, menelaah ma'ani kalamillah. Itu faedahnya luar biasa. Peneguhan jiwa, petunjuk, kabar gembira, rahmat, obat bagi orang yang beriman. Barakallahu fikum. Anda akan bisa merasakannya ketika anda telah menjalankannya. Barakallahu fikum. Jiwa akan tenang, jiwa akan tentram, dan merasakan kekokohan dalam hati, ya, ketabahan dalam hati, istiqomah dalam hati. Lebih ketika membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran di masa-masa fitnah. Maka waktu yang luas di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, pergerakan belum begitu normal, manfaatkan sebaik-baiknya, mengisi waktu kita untuk bersama dengan Al-Quranul Karim, tilawatuhu wa tadabburuhu wal amalu bihi, dibaca, ditadabburi, dan diamalkan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Yang berikutnya lagi, di antara upaya untuk menggapai keistiqomahan adalah, barakallahu fikum, selalu menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hifdhu awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu merupakan makna takwa. Dengan menjaga perintah-perintah Allah azza wa jal dengan makna yang disebutkan tadi, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya, ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, wasiat yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas ketika itu dalam Sunan Tirmidzi, dan dihasankan atau disahihkan sama para ulama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Jagalah Allah, pasti engkau mendapati Allah di depan kamu. Al-hadis cukup panjang. Dijelaskan oleh para ulama, bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, menerangkan pengertian ihfazillah, jagalah Allah, ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah batasan-batasan agama Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga batasan-batasan Allah, kamu beragama dengan batasan tersebut. Jangan melampaui batas, jangan kuat dari batasan. Menjaga hak-hak Allah, tunaikan haknya Allah azza wa jalla, hakul ibadah. Menjaga perintah, kerjakan perintah itu, al-imtithal, dengan melaksanakan perintah-perintah yang wajib, yang sunnah. Menjaga larangan dengan ijtinab, tinggalkan, jauhi larangan-larangan tadi. Dengan demikian, maka dia termasuk minal hafidhina li hududillah, termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas agama Allah azza wa jalla. Dengan demikian, dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pahalanya seperti yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis amalnya. Rasul mengatakan, yahfadka, kalau kamu menjaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Penjagaan Allah kepada hamba itu disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama adalah hifdhuhu fi dunia, penjagaan Allah pada urusan duniawiyahnya. Allah akan jaga fisiknya, Allah akan jaga keluarganya, jaga anaknya, jaga istrinya, jaga keturunannya, jaga harta bendanya. dijaga kemaslahatan duniawiyahnya. Barakallahu fikum. Ya, dengan keimanan seseorang, dengan ketakwaan seseorang, dengan amal soleh seseorang, dengan dia menjaga Allah, Allah akan menjaga semua tadi. Dirinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan keturunannya, harta bendanya, fisiknya, semua yang terkait dengan urusan duniawiyah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih agung lagi, yang lebih besar lagi adalah hifdhuhu fi dinih. Ya. Barakallahu fikum, Allah akan menjaga agama hamba tadi. Dia akan diselamatkan dari beragam syubhat al-mudhillah, syubhat yang menyesatkan. Dia juga akan dijaga dari syahwat al-muharramah, dijaga dari syahwat yang diharamkan dalam Islam. Dijaga. Maknanya dia akan senantiasa diberi keteguhan oleh Allah, diberi thabat oleh Allah, dikasih keistiqomahan oleh Allah. Agamanya akan selalu lurus, terbimbing, tidak akan tersesat dengan berbagai macam syubhat, tidak akan menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dijaga dari syahwat, ragam dosa, ragam kemungkaran. Itu janji Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Maka itu menyeluruh, meliputi semua amal ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau tadi Al-Quranul Karim bil khusus karena keutamaannya, sekarang lebih umum lagi. Batas-batas syariat tetapi jangan dilampaui, jangan kurang daripadanya. Hak-hak Allah penuhi, hakul ibadah, hakul tauhid. Perintah-perintah agama kamu kaji, kamu pelajari, kamu ilmui, lalu kamu amalkan, kamu kerjakan. Larangan-larangan agama juga kamu ketahui, kamu pelajari untuk diwaspadai, ditinggalkan, dijauhi. Ada imtithal, al-awamir, ada ijtinab, an-nawahi. Dan itu berkesinambungan terus-menerus sepanjang hayat ini sampai kita mati. Ini akan membuahkan keistiqomahan, barakallahu fikum. Ingat Allah Azza wa Jal yang menjamin. Allah yang menjaga. Allah yang memberi taufik. Allah yang memberi hidayah. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkan dia ketika Allah telah memberikan taufik hidayahnya kepada dia. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Itu secara umum, ikhwan. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Penegasan yang berikutnya ya tarkul ma'asi, sekuat tenaga meninggalkan ragam dosa dan kemaksiatan. Itu takkidnya. Tidak semata-mata mengerjakan ketaatan, tapi juga meninggalkan kemaksiatan. Ya, banyak orang yang bisa mudah bagi dia mengerjakan ketaatan, tapi yang bisa meninggalkan dosa dan kemaksiatan dengan jujur hanya orang-orang yang siddiqah, hanya orang-orang yang jujur keimanannya. Karena godaan syahwat dan syubhat lebih besar. Barakallahu fikum. Itu secara umum. Yang berikutnya lagi adalah doa. Jangan pernah melupakan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat wal istiqamah. Ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan dari ragam fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwah. Memohon kepada Allah keteguhan, keistiqomahan, taufiqul hidayah. Ini perkara yang harus. Sedikit pun jangan pernah bersandar pada kemampuan ilmiah kita. Jangan pernah bersandar kepada amal-amal yang kita kerjakan. Upaya dan daya kita semata. Jangan. Tapi harus bersandar kepada Allah. Harus tunduk kepada Allah. Harus berendah kepada Allah. Harus memohon kepada Allah keistiqomahan ini. Seluas apapun ilmumu, setinggi apapun ilmumu, setebal apapun iman dan takwa kamu kepada Allah Azza wajalla. Dikarenakan Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Inna quluba bani Adama kullaha baina usbu'ain min asabi Rahman yusarrifu kaifa yasha." Dikarenakan hati-hati anak-anak Adam semuanya itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Rahman, Allah membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memanjatkan doa. Beliau seorang rasul, seorang nabi, hamba Allah yang paling Allah cintai, makhluk Allah yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, diampuni semua dosa beliau sebelum dan setelahnya. Makhluk yang paling mulia tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya musarrifal qulub. Allahumma ya musarrifal qulub. Sarif qulubana ala ta'atik. Wahai tadi membolak-balikkan hati. Palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Disebut dalam lafaz yang lain. Ya muqallibal qulub. Thabit qalbi ala dinik. Wahai tadi membolak-balikkan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Rasul, apalagi kita yang belum jelas keutamaannya, yang belum jelas apakah diampuni dosanya, yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, yang banyak kemungkarannya, yang banyak lalainya, yang banyak alpanya. Apalagi kayak kita ini, min babi aula, lebih-lebih lagi harus dan terus berdoa kepada Allah, mendapatkan keteguhan hati, supaya diteguhkan di atas agamanya, dipalingkan hati di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan terus memohon husnul khatimah. Terus memohon supaya wafat di atas Islam dan Sunnah. Doa yang dipanjatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah, Allahumma amitna al-Islami wa Sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan Sunnah. Itu doa yang sangat luar biasa dari seorang imam yang besar, imam yang mubajjal, yang dimuliakan, imam ahli sunnati wal jamaah, yang dalam sejarah hidupnya dikenal ketabahannya, keteguhannya, kekokohannya, keistiqomahannya dalam menghadapi fitnah khalqul Quran. Tetap doa beliau adalah, Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan Sunnah. Yang terus dipanjatkan barakallahu. Sedikit pun jangan bersandar kepada kemampuan pribadi. Sangat membahayakan. Akan dilepas oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ujungnya adalah penyimpangan dan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Doa itu wajib, harus. Dan bil khusus doa memohon keistiqomahan dan sabat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan insya Allah dengan upaya-upaya yang disebutkan di atas dan upaya-upaya yang lainnya, diharapkan kita akan bisa menggapai keistiqomahan di masa-masa fitnah atau ketika terjadi sebuah fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah masih pembahasan istiqomah di masa fitnah, bagian yang ketiga, tapi dengan tema adab-adab Islam di masa fitnah. Itu diantara upaya untuk menggapai keistiqomahan dengan cara beradab dengan adab Islam di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala akan kita jabarkan pada perjumpaan berikutnya. Insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup sekian, dikarenakan memang insya Allah bisa dipahami dengan baik. Sering kita mendengarkan poin-poin yang disebutkan tadi, cuman ini sebagai zikra, sebagai peringatan, sebagai muroja'ah, sebagai muhasabah, sebagai evaluasi. Diingatkan selalu, supaya kita selalu ingat. Selalu ingat hal-hal seperti ini, barakallahu fikum. Nah, dan penekanan-penekanan, poin-poin penekanan penting yang kita sampaikan dari kalamnya para ulama juga penting untuk diingatkan. Tayib, semoga bermanfaat untuk saya pribadi secara khusus dan untuk antum sekalian. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik wa hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan keistiqomahan thabat ala sunnah kepada kita semua hingga akhir hayat kita. Kita selamat di dunia dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, syubhat dan syahwat. Di akhir hayat kita Allah kasih rezeki kepada kita husnul khatimah, di malam kiamah nanti kita mendapatkan jannahnya Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.